Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Baik. Qala su'ila rahimahullah, ma mauqiful imami inda salati ala rijal an-nisa al-atfal? Di manakah posisi imam ketika salat jenazah? Jika jenazahnya laki-laki, wanita atau anak kecil. Fa ajaba rahimahullah, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalal Utsaimin menjawab, mauqiful imami inda ra'sir rajul wa inda wasatil mar'ah. Posisi imam adalah di samping kepala jenazah laki-laki dan di tengah jenazah wanita, di bagian perut atau sekitarnya. Sawa'un kanu kibaran aw sighara, baik sudah besar atau masih kecil. Jadi yang diperhitungkan bukan tua muda, tetapi yang menjadi perhitungan apa? Jenis laki-laki atau perempuan. Fatiflus saghir adzakar, anak kecil laki-laki, yakiful imamu inda ra'sihi, imam berdiri posisinya di samping kepala. Watiflatus saghiratul untha, yakiful imamu inda wasatiha, sementara anak kecil perempuan, maka imam posisi berdiri di tengahnya. Wallahu alam. Berdasarkan hadis siapa ya kawan kemarin? Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Demikian juga hadis siapa? Samurah bin Jundub ya. Hadis Samurah bin Jundub. Jawaban beliau ini berdasarkan hadis Samurah bin Jundub, riwayat Bukhari 1332. Muslim 964. Bukhari 1332, Muslim 964. Demikian juga hadis Anas, riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Hadis Anas, riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Baik, wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.